Wa yujzi'u fihal jadwa'u minal dha'ni wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fi thaniyah. Masih melanjutkan penjelasan tentang berkurban, berkurban di hari raya Idul Adha. Jadi ini menjelaskan tentang hewan-hewan yang sah untuk berkurban, yaitu yang pertama adalah kambing yang berjenis dha'n, kambing jenis dha'n ya. Tapi disyaratkan kambing itu harus 1 tahun dan masuk ke 2 tahun. Jadi 1 tahun berjalan ke usia 2 tahun. Wasaniyu minal ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah. Yang kedua adalah jenis kambing ma'as, kambing yang kecil ya. Itu disyaratkan harus sudah berusia 2 tahun dan menginjak usia 3 tahun. Wa tsaniyu minal ibil malahu khamsu sinina wa ta'ana fi sadisah. Yang ketiga adalah unta. Jadi selain kambing juga boleh atau sah menyembelih unta yang sudah berusia 5 tahun. Jadi unta yang disembelih harus sudah berusia 5 tahun dan memasuki umur yang ke-6. Wa tsaniyu minal baqar malahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah. Hewan terakhir yang bisa digunakan untuk kurban adalah sapi yang berusia 2 tahun dan masuk ke usia ketiga. Watu juziul badanatu an sab'atin istaraku fit tadhiyati biha. 1 unta bisa digunakan untuk 7 orang. Jadi 1 unta bisa untuk mencukupi 7 orang yang bersekutu di dalamnya. Jadi 7 orang mereka memiliki 1 unta itu sudah cukup ya. Watu juziul bakorotu an sab'atin kadzalik, dan yang sama dengan unta adalah sapi ya. 1 sapi bisa mencukupi 7 orang. Watu juziul satu an sahsin wahid, dan 1 kambing hanya bisa untuk mencukupi 1 orang. Wahya afdalu min musyarakatihi fi ba'ir. Dan 1 orang yang menyembelih 1 sapi, mohon maaf, 1 orang yang menyembelih 1 kambing, 1 orang satu orang yang menyembelih 1 kambing itu lebih baik daripada 7 orang yang menyembelih 1 unta. Jadi 1 orang yang menyembelih 1/7 dari unta itu kalau dibandingkan dengan 1 orang yang menyembelih 1 kambing itu lebih baik 1 orang menyembelih 1 kambing. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun thumma bakorun thumma ghanamun. Jadi jenis hewan sembelihan yang paling utama adalah unta, lalu sapi, kemudian yang terakhir kambing. Wa arba'un wa fi ba'dhi nusahi wa arba'atun la tujzi'u fid duhaya. Ada 4 jenis hewan yang tidak sah untuk digunakan berkurban. Kata arba'un ini memiliki perbedaan kalimat di antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain. Di satu manuskrip menggunakan kata arba'un tanpa huruf ta, dan manuskrip yang lain menggunakan kata arba'atun. Ahaduhal awra'ul bayyinu ay dhahiru awaruha. Yang pertama adalah hewan yang buta sebelah. Jadi matanya buta sebelah ya. Wa in baqiyatil hadaqatu fil asah. Menurut pendapat asah, walaupun biji matanya, bola matanya masih ada, kalau hewan itu buta sebelah, ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Jadi buta sebelah yang parah ya, yang parah artinya sudah penyakit itu sudah parah. Wasani al arja'ul bayyinu arjuha walau kana husulul arji laha inda ijaiha litathiyati biha bisa babittira biha. Hewan yang kedua yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban adalah hewan yang pincang ya, hewan yang pincang. Dan pincangnya harus sudah parah ya. Kalau hanya sedikit tidak apa-apa. Walaupun pincang itu disebabkan karena menjatuhkan hewannya. Jadi misalkan sapi atau unta itu tentunya kalau ingin menyembelih biasanya dijatuhkan dulu. Walaupun pincang disebabkan oleh jatuhnya hewan ya, hewan yang terjatuh untuk menyembelihnya itu juga tidak sah atau tidak bisa digunakan untuk hewan kurban. Jadi sapi atau unta yang melawan lalu dijatuhkan kemudian kakinya pincang, ini tidak sah untuk digunakan sebagai hewan kurban. Wasalithul maridatul bayyinu maraduha wa la yadhurru yasiru hadhil umur. Yang ketiga adalah hewan yang sakitnya sudah parah ya. Sakitnya sudah sangat nampak dan sudah parah. Wa rabiul ajfa wa hiya allazi dhahaba mukhuha ay dhahaba dimahuha minal huzalil hasililaha. Yang terakhir adalah hewan yang hilang otaknya ya, otaknya hilang dikarenakan kurus. Jadi hewan itu sangat kurus sehingga kekurusan itu menghilangkan otaknya. Wa yujiul khasi ail maqtuul khisyataini. Dan hewan yang dikebiri, hewan yang diambil atau dipotong bijinya itu sah untuk digunakan sebagai hewan kurban. Wa maksurul qarani illam yu'athir fil lahmi wa yujzi'u aidan faqidatul qurun. Hewan yang tanduknya terpotong itu juga sah ya. Jadi terpotongnya tanduk ini tidak mempengaruhi kesahan menjadikannya sebagai hewan kurban. Dan juga hewan yang tidak memiliki tanduk itu juga sah digunakan berkurban. Wahyal musammatu bil jalha. Hewan yang tidak memiliki tanduk dinamakan jalha. Wala tujzi'ul maqtu'atu kullil udhuni wala ba'dihha wala al mahlukatu bila udhunin wala maqtu'atu dzanabi wala ba'dihi. Hewan yang tidak sah digunakan untuk berkurban selanjutnya adalah hewan yang semua telinganya terputus, semua atau sebagian ya. Jadi telinganya terputus baik semua atau sebagian, ini tidak sah digunakan untuk berkurban. Dan juga hewan yang terlahir tanpa telinga itu juga tidak sah. Juga hewan yang ekornya terpotong semua atau sebagian. Jadi telinga terpotong atau ekor terpotong ini tidak sah digunakan untuk berkurban. Wa yadkhulu waqtu dhabhi bil udhiyati min waqti shalatil id ay idin nahri. Waktu penyembelihan masuknya waktu penyembelihan adalah di saat waktu melaksanakan sholat id. Jadi sholat idul adha itu sudah menjadikan masuknya waktu melakukan penyembelihan. Wa ibaratu raudhati wa asliha yadhulu waktu tathiyati idha tola'ati syamsu yauman nahri wa madha qadru rakataini wa khutbataini khafifataini intaha. Waktu awal masuknya penyembelihan menurut keterangan di kitab Raudhah atau kalimat yang digunakan di kitab Raudhah adalah waktu penyembelihan masuk di saat matahari terbit di tanggal 10 Dzulhijjah, di saat matahari terbit dan sudah berlalu kira-kira pelaksanaan 2 rakaat dan 2 khutbah yang cepat ya. Jadi setelah matahari terbit kemudian berlalu waktu kira-kira waktu untuk melaksanakan 2 rakaat dan 2 khutbah yang cepat itu sudah masuk waktu penyembelihan. Wa yastamirru waktu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyami tasyrik wa hiya salasatul muttasilatu bi asyri dzulhijjah. Dan waktu penyembelihan berakhir setelah tenggelamnya matahari di hari terakhir hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Jadi waktu penyembelihan dimulai dari terbitnya matahari tanggal 10 dan berakhir di terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah atau kita kenal dengan hari Tasyrik.